ada agungnya suasana. Kau harus tahu mengapa aku begitu bergembira, karena dia takdirkan aku berjumpa bulan Ramadan. Ramadan kali ini ku harus lebih baik lagi, lagi. Ramadan kali ini tak boleh sama dengan kemarin. Tentangnya. Hatiku lekat pada nikmat mendekat.